pada laki-laki ini dan benci atau semakin benci dengan suaminya. Maka konsultan keluarga ini itu jadi khobah. Ini bahaya, bahayanya melayani konsultasi keluarga. Ya, konsultasi keluarga. Karena banyak dai itu jadi tempat keluarga suami istri ribut itu dan cerita curhat. Hati-hati. Bisa kayaknya dai jadi khobah. Ya. Malah dia ya cerita dengan dia terima, dia tampung, kemudian dia bisa ngasih ini sehingga buat perempuan ini senang. Ada ustaz yang melayani konsultasi ini khubah, maka hati-hati. Nah, khubabat alaihi imra'atun zaujatahu, ada seorang perempuan yang melakukan khubab atas Abu Muslim al-Khawlani dengan istrinya. Artinya perempuan ini ngompor-ngompor istrinya sehingga semakin jauh gap dan semakin besar cekcok dan permusuhan, kebencian yang terjadi di antara suami istri ini. Fada'a 'alaiha, maka Abu Muslim al-Khawlani mendoakan jelek perempuan itu, akhirnya perempuan tersebut menjadi buta. Faja'at wa tabat, akhirnya datanglah dia menemui Abu Muslim al-Khawlani dan nyatakan dirinya bertobat. Akhirnya Abu Muslim pun berdoa kepada Allah agar berdoa kebaikan untuk perempuan tersebut. Farada 'alaiha basaraha, maka Allah kembalikan pandangan penglihatan si perempuan tadi. Abdul. Wakana Amir bin Abdul Faiz yakuju atau aku ulfiyah Al-Faidir Hamin fi kamihi wa ma yalqahu sa'ilun fi tariqihi illa aqtahu bi ghairi adadin thumma yaji'u ila baitihi fala yataghayyaru adaduha aw wasmuha wa marra bi qafilatin qad habasahumul asadu faja'ahu hatta masa bi siyabihi famal asadi thumma wadu'a rijlamu ala unukihi wa qala innama anta kalbun min kilabir rahmani wa inni astahyi minallahi an akhofa shay'an ghayrahu wa marrat al-qafilatu wa ada Allah ta'ala ay yuhawwina alayhi tuhura fi sita'i fakana yu'ti bil ma'i lahu bi kharin lahu bukharun wada'a rabbahu ay yamna'a qalbahu minas syaitani wa huwa fi sholati falam yaqdir alayhi as-syaitanu wa taghayyab al-hasan al-basri anil hajjaj fadakhulu alayhi sita marratin fada allaha azza wa jalla falam yarahu wada'a ala ba'dil khawariji kana yu'zihim fa kharra maitan wasilah bin usaim mata farasuhu wa huwa fil badwi faqala allahumma la taj'alni makhluqin alayya minatan wada allaha azza wa jalla fa ahyahu lahu falamma wasula ila baitihi qala ya bunayya khus sirjal farasi fa innahu ariyatun fa khaza sirjahu famata al-farasu wa ja'a marratan bil ahwazi

Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.